Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo, apa kabar sahabat iDream? Hari ini kembali saya Rudi Saputra menemani Anda. Kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini. Kita di edisi Vicky Wanita. Seperti biasa saya akan ditemani oleh narasumber kita. Ada Ustazah Nurhamidah LC MAG. Hari ini kita akan kembali memberikan materi terkait dengan fikih wanita untuk Anda. Sahabat iDream, Anda bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id atau juga untuk Anda yang menggunakan Android, saya ajak untuk bisa download aplikasi kita ya. Jadi kalau untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store, Anda bisa mendengarkan iDream Radio, program, kajian, dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda, bisa Anda akses melalui Android yang Anda gunakan. Atau mungkin juga yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini, silakan Anda bisa telepon di 021-7885-300 atau juga bisa WhatsApp di 0822-9789-1044. Hari ini saya sudah bersama Ustazah Nurhamidah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Ya Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Hari ini di Fikih Wanita, kita akan membahas tentang apa nih Ustazah? Berhubung sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, maka kita akan membahas ya satu ibadah yang memang khas Ramadan, yaitu as-saum atau puasa. Puasa, oke. Dan pastinya khususnya ini untuk muslimah ya Ustazah ya? Iya, betul. Nah ini nantinya kita akan bahas untuk muslimah, untuk juga sahabat yang main di rumah, bagaimana nih fikih saum atau berpuasa yang nanti akan dibahas oleh Ustazah Nurhamidah. Dan pastikan untuk Anda sahabat iDream, saya akan kembali bersama Ustazah Nurhamidah akan membahas lengkapnya tentang pembahasan kita hari ini. Tetapi 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini bersama Ustazah Nurhamidah. Saya akan menemani Anda dengan tema fikih wanita, khususnya hari ini kita akan membahas tentang fikih berpuasa, terutama buat kaum muslimah. Nah, kita ajak kembali untuk Anda yang di rumah mungkin juga punya pertanyaan terkait pembahasan kita tentang temanya, yaitu bagaimana berpuasa untuk muslimah. Silakan Anda bisa telepon di 0217885300 atau di 0822-9789-1044. Ustazah, di sesi pertama ini seperti apa sebenarnya berpuasa untuk kaum muslimah ini, Ustazah? Ya. Tafadhol, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan kedatangan satu bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, pimpinan dari bulan-bulan yang ada, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan satu ibadah yang khas dilakukan hanya di bulan Ramadan adalah ibadah as-saum, ibadah puasa. Nah untuk itu, bagaimanakah agar ya kita tidak termasuk kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya Rasulullah bersabda, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, falaisa lahu, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan ajrun, dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan fadilah, keutamaan orang yang berpuasa. Misalnya orang yang berpuasa ya keutamaannya adalah li shaimi da'watun lam turad, bagi orang yang puasa ya doanya tidak tertolak ya, atau dia tidak mendapatkan ya keutamaan berpuasa nanti ya dimasukkan ke dalam surga. dengan satu pintu yang khusus yaitu Babur Royan, ya, pintu Ar-Royan. Jangan sampai kam min so'imin. Betapa banyak orang yang puasa, ternyata dia tidak mendapatkan fadilah-fadilah itu. Dia enggak dianggap berpuasa kecuali illa minal ju' wal atosh. Kecuali dia hanya dianggap ya oleh Allah, dicatat oleh malaikat hanya menahan rasa lapar dan menahan rasa dahaga. Kan betapa ruginya kita, capek-capek kita lapar, menahan lapar, capek-capek kita menahan dahaga dari waktu subuh sampai waktu maghrib, ternyata gak dapat apa-apa. Ya, dengan demikian, maka berharap pada kesempatan kali ini kita akan lebih jelas lagi tentang ibadah as-saum, ibadah berpuasa. Karena pada hakikatnya kita dalam kondisi kompetisi. Ya, berpuasa aturan mainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Definisinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah memulai startnya, kemudian mengakhiri finishnya, itu semua harus mengikuti peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak berharap dengan kesempatan yang singkat ini kita akan membahas ya secara lengkap ya khusus ya fikih muslimah ya dalam berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Oke, baik Ustazah dan juga sahabat iDream yang pastinya penasaran ya bagaimana sih agar puasa kita berpuasa namun tetap bisa mendapatkan fadilah-fadilah karena tadi banyak keuntungan atau mungkin kelebihan keabdolan bulan puasa sahabat iDream yang bisa kita dapatkan. Namun seperti yang dijelaskan Ustazah tadi, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan hal itu, hanya mendapatkan haus dan lapar. Tapi bagaimana kita agar tetap bisa mendapatkan fadilah dalam berpuasa, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetap di sini di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita masih menemani Anda dan saya masih ditemani oleh Ustazah Nur Hamidah. Dan Ustazah tadi, bagaimana sih Ustazah sebenarnya kita agar mendapatkan fadilah dan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, terutama berpuasa, sehingga kita ini tidak dapat haus dan laparnya dia Ustazah? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah cara berpuasa, aturan berpuasa, siapa yang boleh ya tidak berpuasa dan bagaimana cara untuk menggantinya, semua itu sudah Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an, sudah Allah firmankan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-183 sampai 187. Ya, di mana Allah awali dulu ya bagi orang-orang yang beriman ya untuk siap melakukan ya ibadah puasa ya dengan firman-Nya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Allah sapa dulu dengan hai orang-orang yang beriman. Artinya, puasa ini hanya bisa dilakukan jika ada keimanan. Apa itu al-iman? Al-iman ya di dalam ayat-ayat yang lain ya Allah menyebutkan yang namanya iman itu ya adalah amanu billahi wa rasulih. Ya, lisannya menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartahabu, lalu hatinya tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah. Dibuktikan keimanannya itu enggak cuman omdo, enggak cuman ngomong doang dan enggak cuman keyakinan bahwa iya sih puasa itu wajib, iya sih puasa itu ada fadilahnya, iya sih tahu puasa Ramadan itu dosa kalau enggak dilakukan, enggak cuman ada di dalam ya hatinya. Tapi yang namanya orang beriman yang sesungguhnya, dia akan mengaplikasikan, dia akan action, yaitu apa? Dia akan melakukan ya ibadah puasa dengan segala ya jasmaninya, rohaninya. Nah, untuk itulah kalau kita sudah memahami bahwa hakikatnya orang beriman adalah sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat, maka kita akan siap. Apa sih yang Allah perintahkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian ya adalah ausiam ya dengan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebenarnya puasa ini bukan syariat baru. Puasa ini sudah ada di zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Namun tata caranya Allah yang mau. Tata caranya berbeda antara satu nabi dengan syariat nabi yang lain. Contoh Maryam ya, Zakaria juga diminta oleh Allah berpuasa. Ya, tapi puasanya syariatnya berbeda dengan puasanya kita. Yaitu apa? Ya, Maryam ketika berpuasa Allah minta, "Kulu washrobu," silakan. Ketika Maryam berpuasa boleh makan. Ketika Maryam berpuasa boleh minum. Lalu ya puasanya bagaimana? Ya, enggak boleh berbicara. Sama dengan ya Nabi Zakaria alaihissalam. Artinya puasa itu diwajibkan oleh Allah langsung dengan tata caranya. Nah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menyebutkan yang namanya as-shaum ya seperti apakah dalam syariatnya Rasulullah, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187-nya. Yaitu apa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ya, fakulu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Puasa bagi syariatnya Nabi Muhammad adalah makanlah kalian, minumlah kalian, tapi ya gak boleh lagi ketika kalian sudah melihat perbedaan antara benang hitam dengan benang putih di waktu fajar. Artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan segala yang membatalkan puasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Ya, menahan dari segala yang membatalkan puasa dari mulai waktu fajar ya sampai waktu maghrib. Kenapa Allah sampai menyebutkan waktu fajar? Karena maaf, kebanyakan di antara kita dalam masalah berpuasa ya definisinya aja sudah salah. Ya seperti apa definisi salah? Menahan dari segala yang batalkan puasa bukan dilihat dari waktu, tapi dari kapan dia mendengar azan subuh. Ya begitu ya mendengar azan subuh baru gak boleh makan, gak boleh minum. Padahal dalam masalah puasa ini bukan azan. Masalah puasa ini adalah waktu. Contoh, misal jika hari ini subuh jam 4 ya 40. Maka pada saat jam 4.40 adalah waktu fajar. Tidak boleh lagi makan dan minum. Sampai kapan? Maghrib. Waktu maghrib apa? Jam 18.00. Berarti dia tidak boleh makan sampai jam 18.00. Itu masalah waktu, bukan masalah azan. Karena jangan sampai patokannya bukan waktu, patokannya azan. Jika patokannya waktu, maka siapapun yang makan melewati waktu subuh, meminum seteguk air atau memakan jangan segigitan roti ya, menelan ya walaupun tidak banyak, tapi jika subuh jam 4.40 dia minum atau makan itu jam 4.41. Sah atau batal? Batal. Kenapa? Kalau ibaratnya sebuah kompetisi jam 4.40 ya itu sudah ditiup peluit. 3, 2, 1, prit, gak boleh makan, gak boleh minum. Maka ya bagi orang yang beriman, waktu itu akan dijaga dengan baik-baik. Oh, subuh jam 4.40, kalau sudah jam 4.41 berarti gak boleh makan, gak boleh minum. Kenapa? Karena begitu jam 4.40, prit, peluit ditiup. Namun kebanyakan kita tidak berhati-hati masalah waktu. Patokannya bukan waktu, patokannya apa? Azan. Sudah begitu antara azan di masjid dengan azan di musola kan kadang beda. Pernah jangan di daerah saya ya azan subuh di musola lebih lama dibanding azan subuh di masjid. Kenapa? Karena kalau di musola kan biasanya orang-orang tua, kalau di masjid orang-orang muda. Nah yang repotnya kalau bulan Ramadan, si ibu-ibu ketika menyuruh anaknya gak boleh makan, gak boleh minum, patokannya azan, lucu. Begitu untuk sahur, pakainya azan masjid, apa azan musola. Kenapa? Udah yang penting musola belum azan. Sedangkan begitu waktu sahur ya pakai musola, begitu maghrib ya kan berbuka ya menggunakan waktu masjid. Bahkan nggak cuma masjid, itu remote di tangan ya, pencet ya stasiun ini, pencet stasiun itu, pencet stasiun itu, mana yang azan duluan. Kenapa? Kan sunnah Rasul memperlambat ya kan sahur dan mempercepat berbuka. Akhirnya prakteknya mencari mana yang azan belakangan ketika sahur dan mencari mana yang azan duluan ketika berbuka. Ini fatal. Kenapa? Karena azan bukan bab shaum. Azan itu bab untuk panggilan sholat berjamaah. Tanpa azan, waktu subuh bisa jadi sudah tiba. Tanpa azan, waktu maghrib bisa jadi sudah tiba. Kenapa? Karena yang namanya waktu itu tidak menunggu ada azan, ada muadzin atau tidak. Nah, dengan demikian, saya pernah mengingatkan masalah ini kepada para ibu-ibu. Tapi apa kata ibu-ibu? Ya udah, yang penting kan, ya kan kita istilahnya mengikuti azan patokannya yang di masjid atau yang di musola. Kalau ternyata masjid sama musola itu tidak komitmen dengan waktu, berarti yang salah yang azan. Ya pernah ya ketika kita bahas seperti itu, ternyata ibu-ibu nggak mau disalahin. Ya justru minta yang disalahin itu adalah pihak masjid. Ya kan, kenapa? Ya udah tahu misalnya subuh jam 4 ya kan 40. Tapi ya kan masjid ya bisa jadi azannya tepat jam 4.40, tapi begitu musola azannya bisa jadi jam 4.42. 2 menit loh. Itu bisa minum segelas susu dan segelas air putih. Ya kan? Ya artinya mereka tidak mau ya berhati-hati dengan masalah ini, tapi justru menyalahkan pihak masjid atau pihak musola. Nah, begitu coba saya komunikasikan ke muadzin ya di pihak musola dan di pihak masjid, ya kan? Apa? Ya dari pihak musola. Mereka juga enggak mau disalahin sama ibu-ibu, karena saya sampaikan kalau ternyata subuh itu jam 4.40. Musola azannya jam 4.42. Berarti kan mencuri waktu 2 menit. Ya dianggap enggak sah. Kata ibu-ibu, ya jangan salahin kita, ya salahin yang azan. Kenapa azan enggak komitmen? Kan begitu. Udah saya komunikasikan ke muadzin. Ini gimana, Pak? Kan udah jelas-jelas subuh itu jam 4.40. Kok azannya jam 4.42? Sedangkan 2 menit ini waktu yang bisa membunuh puasa kita. Enggak dianggap. Ternyata apa kata pihak musala yang azan? Coba dengarkan, Bapak tuh ngomong apa? 10 menit sebelum azan, ya, itu Bapak sudah mengingatkan waktu imsak telah tiba. Ya, istilahnya 10 menit lagi akan ya datang waktu subuh. Udah diingatkan. Bahkan di daerah itu mengingatkan 10 menit sebelum subuh itu pakai sirene. Itu udah dikasih tahu. Berarti tandanya 10 menit lagi akan tiba azan subuh. Lalu apa kata si Bapak Marbot yang muadzin itu? Ya Bapak kan juga harus siap-siap untuk melakukan sholat subuh. Ya Bapak ke kamar mandi, kemudian berwudu, pakai baju koko, pakai peci. Yang nyampe ke mic-nya ini untuk azan ya tergantung cepat atau tidak cepatnya ya proses persiapan untuk ya melakukan sholat subuh itu. Nah kalau ternyata dia butuh waktu 12 menit berarti kan jam 4.42. Nah begitu Bapak azan, lihat Bapak tidak bilang ya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi kata si Bapak, as-sholatu khairum minan naum. Ya sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi panggilan azan itu bukan tanda gak boleh makan, gak boleh minum. Tapi panggilan azan subuh itu artinya mengajak untuk segera ke masjid. Nah kalau dengan demikian ibu-ibu nyalahin yang muadzin, muadzin nyalahin ibu-ibu. Apa kata muadzin? Yang salah ibu-ibu kalian. Kenapa enggak hati-hati? Kenapa? Karena azan bukan panggilan, apa, azan itu bukan menandakan, ya kan, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi azan adalah panggilan untuk sholat. Nah, dengan demikian, berarti apa? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah puasa, berarti bicara masalah selesaikan dulu definisi puasa. Ya, bahwa komitmen kita dengan definisi puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari waktu fajar. Sehingga tipsnya apa? Jadwal imsakiyah tolong diperhatikan. Bukankah setiap yayasan, setiap lembaga, setiap masjid, setiap pabrik, ya, itu kan mengeluarkan jadwal imsakiyah. Ya, artinya apa? Jadwal imsakiyah ini mengingat kita masalah waktu. Nah, ketika kita lihat jadwal imsakiyah itu antara perbedaannya itu 2 sampai 3 hari itu semenit. Jangan diabaikan. Kenapa? Karena kadang, ya, ketika jadwal imsakiyah diberikan sama ibu-ibu, ditempel sih di dapur, ditempel sih di ruang makan. Tapi jujur, ya, ketika jadwal imsakiyah itu ditempel, fungsinya untuk apa? Apakah setiap hari melihat menit per menit waktu subuh, menit per menit waktu maghrib? Tidak. Kadang jadwal imsakiyah fungsinya bukan untuk melihat menit per menit waktu subuh, tapi untuk melingkari udah berapa hari kita puasa, ya, tinggal berapa hari lagi persiapan menuju Lebaran, ya kan? Sehingga kapan pulang kampungnya? Padahal apa? Allah sudah dekatkan kita. Dulu di zaman Rasulullah lebih susah. Kenapa? Karena sampai para sahabat itu untuk membedakan antara waktu fajar sudah datang atau belum, itu sampai mereka menggantungkan benang hitam dengan benang putih. Digelapkan semua lampu. Karena kan memang sunnahnya Rasulullah di malam hari adalah padamkan cahaya-cahaya kalian. Lalu tidurlah. Itu digantung, ya, di tempat tidur mereka. Benang hitam dengan benang putih. Kenapa? Kalau gelap berarti masih malam. Gak bisa terlihat hitam atau putih. Tapi kalau fajar berarti mataharinya sudah mulai muncul sinarnya. Buletan mataharinya belum, ya, sunrise-nya belum. Tapi cahayanya itu sudah mulai menyinari bumi. Sehingga apa? Oh, udah kelihatan ini putih. Berarti itu waktu fajar. Mau ada azan, mau tidak ada azan, bagi mereka kalau sudah melihat. Karena Allah yang menyebutkan, sampai kamu bisa membedakan benang hitam dengan benang putih di waktu malam. Ini digarisbawahi, penting sekali. Kalau Allah tidak sebutkan ini, mungkin bagi kita biasa-biasa aja. Tapi Allah sebutkan ini masalah waktu. Ya, akhirnya apa? Kalau sudah, oh ini benang hitam, oh ini benang putih, berarti sudah fajar. Mereka enggak akan makan lagi, mereka enggak akan minum lagi. Nah, kita tidak dipersulit dengan seperti itu. Kenapa? Karena masjid-masjid, lembaga-lembaga sudah memberikan kita jadwal imsakiyah. Karena matahari itu terbit dan terbenamnya sudah konsisten. Sudah ada ilmu hisab, ya, ilmu perhitungan, ya. Mohon ibu-ibu sekalian, jadwal imsakiyah adalah bagian untuk menjaga gawang puasa kita nanti sah atau tidak sah. Mencuri star boro-boro mau dapat fadilah, ya kan? Kita enggak dianggap orang yang berpuasa. Kalau enggak dianggap berpuasa, berarti kan enggak mendapatkan fadilahnya. Ya, nah, untuk itulah, ya, pada kesempatan kali ini, ya, hal yang sangat urgen di sesi yang pertama ini, kembalikan tentang definisi puasa. Ya, menahan dari yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai, ya, terbenam matahari di waktu maghrib. Ya. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi pembahasan di sesi pertama ini. Sahabat iDream sudah dijelaskan oleh Ustazah Nur Hafidah makna berpuasa itu seperti apa sebenarnya. Jadi ini juga menjadi pelajaran lagi buat ibu-ibu, ya. Jangan sampai menyalahkan orang lain, ya. Kadang juga ibu-ibu ini wanita itu selalu benar, ya, Ustazah, ya. Tidak mau disalahkan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwa waktunya patokannya bukan azan, ya, sahabat iDream, tapi, yeah, adalah berdasarkan waktu subuh dan juga waktu maghrib itu sendiri jam berapa. Jadi bisa dicek lagi misakiahnya, karena sudah mendapatkan misakiah pastinya sebelum Ramadan dan dipastikan sesuai, bukan berdasarkan patokan azan subuh ataupun juga azan maghrib. Ya. Seperti apa lagi sahabat iDream, polemik-polemik yang sering dihadapi oleh kaum muslimah dalam berpuasa, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetap di Inspirasi Keluarga di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga bersama Ustazah Nur Hamidah, dan kita masih membahas tentang fikih berpuasa terutama untuk muslimah. Di segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait waktu ya, waktu imsak dan juga waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa benar-benar ya menepatkan waktu dan jangan berpatokan lagi terhadap azan. Nah, kemudian kalau muslimah ini kan juga rentan sekali untuk mengalami membatalkan puasa karena juga mengalami menstruasi dan juga hal-hal lainnya, Ustazah. Ya. Seperti apa nih hal-hal yang bisa membatalkan puasa bagi muslimah dan bagaimana caranya membayarnya? Iya. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang berikutnya Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayyamam ma'dudat. Puasa itu hari-harinya bisa dihitung. Artinya apa? Di setiap seorang muslim atau muslimah, ya, dalam satu tahun catatan rakib dan atid harus mencapai kewajiban puasa yang dilakukan, ya, sebanyak digenapkan misalnya 30 hari. Artinya mau dia muslim atau muslimah, pokoknya kewajiban puasanya nominal hitungannya harus sama. Contoh, ya kan, seorang laki, ya, seorang perempuan, dia balik usia 10 tahun, anggaplah 10 tahun. Sekarang dia berumur 20 tahun. Ya, kalau baliknya sama-sama umur 10 tahun, usia balik sama-sama umur 10 tahun, sekarang dia umur 20 tahun, maka ya nominal kewajiban puasa yang ada di catatan rakib dan atid harus sama. Ya, dia harus sejumlah, ya kan, berarti dari umur 10 ke 20, 10 tahun ya, berarti dia harus berjumlah 300 puasa. Ya kan? Ya, kenapa? Karena selama 10 tahun dia ketemu Ramadan, berarti kan ya dia catatan puasanya sama-sama harus berjumlah 300. Ya, karena dalam 1 tahun 30 hari. Ya, 10 tahun berarti kan 300 hari. Nah, jangan sampai begitu dihisap, itu kalau umur 20 tahun berarti kan hitungannya cuma 10 tahun. Kalau umurnya 30 tahun berarti hitungannya 20 tahun, 600. Kalau umurnya 40 tahun berarti kan 30 kali ketemu Ramadan berarti hitungannya 900. Nah, jangan sampai begitu di yaumul hisab, ya, dilihat catatan rukun-rukun ibadahnya, sholatnya, puasanya, ternyata apa? Kamu 30 tahun ketemu Ramadan, kan harusnya berjumlah 900. Nah, kok cuma 700? Yang 200 kemana? Ya, kan banyak alasan dia meninggalkan ya Ramadan pada saat itu. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan jika ada uzur. Lalu uzurnya ya seperti apa yang diperbolehkan tidak berpuasa? Tapi cara membayarnya pun ya harus sesuai dengan maunya Allah. Yaitu apa? Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun." Ya, jika pada saat di bulan Ramadan kamu sakit, ya, atau au ala safarin, atau musafir. Maka pada saat di tahun keberapa di bulan Ramadan dia enggak berpuasa karena sakit, dia enggak berpuasa karena musafir, bukan berarti dispensasi jumlah puasanya boleh berkurang dari yang lain. Tidak. Jumlah puasanya harus sama. 300-300, 600-600. Tapi ketika dia ya sakit di bulan Ramadan atau musafir di bulan Ramadan, maka apa kata Allah, fa'iddatu min ayyamin ukhor. Dia harus mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian ada lagi, aw 'ala alladziina yutiikunahu, bagi siapa yang ketika bulan Ramadan kondisi enggak mampu, maka fidyatun ta'amu miskin, dia boleh membayar dengan fidyah. Ya, kemudian faman tatawwa, tapi siapa yang kepengin enggak cuman fidyah tapi dia pengen melanjutkan dengan puasa juga, jadi fidyah plus puasa. Jawaban Allah apa? Khair, itu baik. Ya, tapi jika ada yang menginginkan, ya, antasumu, memilih, bagi yang tidak mampu memilih dengan membayarnya puasa aja, Allah pun menjawabnya dengan khair, baik. Ya, kenapa? Ya kan, karena in kuntum ta'lamun, itu semua Allah informasikan agar kalian mengetahuinya. Nah, dari sini, ya sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kita tidak bisa meremehkan ya hutang-hutang puasa. Kita harus membayar kapanpun juga. Masalahnya, hutang-hutang puasa yang harus kita bayar, caranya seperti apa? Itu harus kita ketahui. Enggak bisa diakumulasi ya lalu diambil yang paling ringan. Contoh, saya pernah seorang ibu ya sudah tua ya, ya kalau dibilang udah uzur ya, sharing kepada saya, "Nak, ibu sudah tua, ibu udah gak kuat berpuasa. Ramadan ini kayaknya ibu gak mungkin berpuasa karena kondisinya ibu udah lemah. Boleh gak ibu gak berpuasa?" "Boleh, tapi ibu harus membayar." "Dengan apa?" "Kalau kondisinya memang sudah uzur, gak sanggup berpuasa, maka dibayar dengan fidyah." Lalu apa kata ibu tersebut? "Ah, alhamdulillah ibu boleh bayar fidyah ya?" "Iya, alhamdulillah. Nanti ibu mau hitung deh semuanya." "Hitung semuanya maksudnya ibu apa?" "Iya, ibu kan dulu ya kan namanya juga waktu masih muda ya, ibaratnya wanita metropolitan, lupa dengan agama. Ya kan, itu ya dari muda ibu memang suka ya kan meninggalkan puasa dengan membayar kodoknya itu. Berarti boleh ya ibu hitung, nanti tinggal ibu bayar dengan fidyah." Saya bilang, "Maaf ibu, ibu hanya memboleh bayar fidyah ketika tahun ini ibu dalam kondisi sudah sepuh." "Berarti apa? Kalau 30 hari tahun ini ibu tidak berpuasa dan mau membayarnya dengan fidyah, silakan fidyah. Tapi kalau 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, maaf, Rokib dan Atid pun juga mencatat pernah muda. Sehingga apa? Waktu pernah muda itu ibu tidak berpuasanya karena apa? Karena haid, karena nifas, karena sakit, karena musafir. Gak bisa langsung diakumulasi. Kan sekarang ibu udah tua. Gak bisa. Itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena hutang puasa sudah Allah sebutkan. Siapakah yang boleh membatalkan puasa dan itu dianggap hutang? Lalu bagaimana cara membayarnya? Allah sudah selesaikan di Al-Quran. Gak bisa semaunya kita mau bayar. Apa kata ibu itu? "Tapi kan Allah maha tahu." "Emang Allah maha tahu ibu. 40 tahun yang lalu ibu pernah muda." Ya, sehingga apa? Cara membayarnya harus sesuai dengan maunya Allah. Nah, ya, kita akan lihat dalam membayar hutang puasa ya, dan kategori siapa sajakah yang boleh ya membatalkan puasa dan cara membayarnya. Allah sebutkan yang pertama adalah fa'iddatum min ayyamin ukhor, harus dengan membayar puasa. Berarti siapakah yang hutang puasanya itu harus dibayar dengan puasa. Nah, disebutkan di dalam ayat ini pertama apa? Ya kan? Maridon, sakit. Ya kan? Ya, kemudian ya musafir, bagi orang yang sakit, sakitnya bukan muzammanan, bukan sakit yang permanen. Sakit walaupun parah di tahun itu, tapi kan di bulan-bulan berikutnya sehat walafiat. Maka sakit yang seperti itu juga bagi orang yang musafir enggak apa-apa enggak berpuasa. Tapi harus bayarnya dengan membayar qadha di hari-hari berikutnya. Sampai Allah menyebutkan min ayyamin ukhar, di hari-hari berikutnya, itu tanpa ada batasan tahun. Kenapa? Karena saking Allah menginginkan. Yang namanya hutang, bayarlah. Itu ngikut sampai kapanpun. Ya, jadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sampai sekarang belum dibayar, ya tetap ngikut. Ya kan? Ya, para ulama lah yang membatasi. Hanya sampai di tahun berikutnya. Kenapa? Karena para ulama menginginkan, jangan meremehkan. Dan para ulama juga ya menginginkan kita komitmen. Kenapa? Karena kita ini punya penyakit lupa. Tapi Allah tidak membatasi di tahun yang berikutnya. Tapi Allah mengatakan fi ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Artinya apa? Utang puasa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu enggak dianggap angus, enggak dianggap udahlah, ya kan? Udah kelamaan. Tidak. Tetap dia mengikat. Nah, ya ini siapakah yang boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan? Ya, bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, tapi dia cara membayarnya harus dengan puasa. Ya, ibu tadi walaupun 30 tahun yang lalu ya dia sakit dan sekarang kondisinya sudah uzur, enggak bisa. Kan yang sekarang enggak bisa yang sekarang, itu yang dulu. Nah, yang kedua, menariknya Allah saking memberikan kemudahan kepada kita. Saking Allah itu menginginkan adanya ya proses pembelajaran. Ya, terjadinya perbedaan itu yang masih diperbolehkan. Yaitu apa? Allah menyebutkan yang kedua yang boleh tidak berpuasa hanya kategori wa'alal ladzina yutikunahu, bagi yang tidak mampu. Nah, tidak mampu kan beda-beda. Ya, orang yang hamil, orang yang menyusui, ya tidak disebutkan di ayat ini. Sehingga wajar terjadi khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan orang hamil itu kalau dia enggak berpuasa, maka dia cukup bayar fidyah. Ada juga ulama yang mengatakan enggak cukup bayar fidyah, dia harus fidyah juga, puasa juga. Ayo kita lihat kenapa terjadi perbedaan. Allah hanya menyebutkan bagi yang tidak mampu. Nah, orang hamil dan orang yang menyusui, ya, apakah kategori tidak mampu atau mampu itu kembali kepada fisik ya wanita itu sendiri. Dan ketika ya kan dia kata dokter misalnya, "Ibu, maaf, ini udah overweight, udah kelebihan. Ya, harus puasa." Enggak bisa ibu itu bilang, "Enggak, ah, saya udah enggak sanggup puasa." Kalau kata dokter, puasa itu bagus untuk dirinya, bagus untuk anaknya, maka dia kan bukan kategori hamil yang tidak mampu. Ya kan? Ya walaupun kan lapar, ya, namanya orang puasa pasti lapar. Termati nih, enggak bakalan orang puasa itu menyebabkan kematian. Ya sehingga apa? Hamil atau menyusui, mampu atau kategori tidak mampu dikembalikan kepada wanita itu sendiri. Terus cara membayarnya bagaimana? Sampai Allah kasih tiga pilihan. Yaitu apa? Bayar fidyah, cukup. Kata Allah, fafidyatun ta'amu miskin. Silahkan, dia cukup dengan membayar fidyah. Yang kedua, ya apa kata Allah? Faman tatawuan, dia kepingin menambah, tidak cukup dengan puasa. Tapi puasa juga, apa? Tidak cukup dengan bayar fidyah. Tapi fidyah juga, lalu membayar dengan puasa juga. Jawaban Allah apa? Tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Tapi jawaban Allah ya kan khair, baik, boleh. Tapi ada juga kok jawaban Allah ya ketika wa antasumu, saya mah enggak mau bayar fidyah, saya mah nanti gantinya mau puasa aja. Enggak dilarang dan enggak diperintahkan. Jawaban Allah apa? Wa antasumu khairul lakum, baik. Silakan. Nah, dengan demikian orang yang hamil, orang yang menyusui ya, dia diberikan pilihan. Orang tua yang tidak mampu diberikan pilihan. Mau bayar fidyah aja? Boleh. Fidyah pas puasa? Khair. Mau ambil dengan membayar puasa? Khair, silahkan. Nah, untuk itu, rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya ditanya tentang perbedaan ini. Bu, gimana? Dulu saya sudah bayar fidyah, tapi katanya ustadz, saya harus puasa lagi karena anak saya sudah besar. Berarti saya sudah bisa berpuasa. Saya hanya sampaikan tiga pilihan yang ada di Al-Quran. Ibu maunya yang mana? kalau ibu mencukupkan 5 tahun yang lalu dengan membayar fidyah, maka cukup dengan bayar fidyah. Tapi kalau ibu mengambil madhab, mengambil pendapat, gak cukup dengan fidyah, tapi harus dengan puasa, maka untuk ibu tidak cukup dengan bayar fidyah. Sampai kapanpun juga harus bayar dengan puasa. Ya, sehingga ya menyangkut masih hutang atau tidak hutang dengan kehamilan yang dulu-dulu tergantung pilihan kita. Nah, kategori tidak mampu ini bisa orang hamil, bisa orang menyusui, bisa juga orang tua yang sudah tidak mampu. Nah, yang menariknya ketika kasus ya yang melahirkan. Ini gimana nih? Saya melahirkan. Mana melahirkannya ya kan di awal Ramadan lagi. Itu kan nifas bisa jadi 40 hari, 60 hari. Apakah orang yang nifas ya dia harus membayar dengan fidyah atau dengan qadha? Nifas itu sama aja dengan orang haid. Ya, yaitu maridon, sakit. Kalau dia tidak menyusui anaknya. Sehingga bedakan kasus, apakah seorang ibu yang melahirkan itu anaknya disusui atau anaknya dikasih sapi? Ya. Jika anaknya dikasih sapi, maka dia tidak masuk kategori orang yang menyusui. Dia masuk kategori maridon, orang yang sakit. Karena haid, nifas, itu kan Allah sebutkan ada sakit. Sehingga ya 30 hari di bulan Ramadan gak puasa, ya harus bayar dengan puasa. Tapi kan ini melahirkan yang pertama, yang kedua juga begitu. Masalahnya anak pertama dikasih sapi, anak kedua dikasih sapi. Ya mau gak mau, ya kan? Allah tidak memberikan keringanan, harus bayar dengan puasa. Tapi kalau habis melahirkan anaknya disusui, maka silahkan, ada 3 pilihan. Ya, belum sempat bayar, ya baru bayar fidyah, ya enggak berpikiran untuk bayar hutang puasa, hamil lagi. Ya, melahirkan lagi, menyusui lagi, hamil lagi, ya Allah kasih keringanan. Boleh bayar dengan fidyah. Nah, yang terakhir adalah ketika kategori ya harus membayar dengan kafarat. Ini lebih serem lagi, bayar kafarat. Yaitu apa? Orang-orang yang bayar kafarat itu berarti dia tidak cukup dengan satu kali enggak puasa dibayar dengan satu puasa. Tidak. Tapi satu kali dia melakukan hal yang membatalkan di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti dengan 60, mohon maaf, ya harus diganti dengan 2 bulan berturut-turut puasa. Wah, padahal kalahnya cuma satu hari di bulan Ramadan, tapi harus bayar 2 bulan berturut-turut. Ya syahraini, 2 bulan berturut-turut. Ya berarti hitungannya ya kan, kalau 2 bulan berarti benar ya 60 hari ya. Ya kan? Jadi kalahnya cuma 1 hari tapi harus bayarnya ya kan 60 hari. Syahraini mutatabi'aini. Siapa yang dahsyat banget? Jangan hanya gara-gara kesalahan satu tapi harus bayar 2 bulan berturut-turut berpuasa. Yaitu ya orang-orang yang berhubungan suami istri. Saya tidak bilang sekedar siang hari. Kenapa? Karena ada pernah pengalaman pengantin baru. Dia bilang, "Bu, musafir itu boleh ya enggak berpuasa?" Silahkan. Ya, musafir mau berpuasa. Enggak, insya Allah kami nanti mau nikahnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian biasalah kalau namanya pengantin baru mau bulan madu. Berarti kan bulan madu hitungannya musafir. Kami boleh kan enggak berpuasa, ya kan? Ya kalau musafir mah silakan. Apalagi mungkin jauh, silakan. Tapi harus ganti. Nah, terus maaf karena kita enggak berpuasa, boleh enggak kita melakukan ya hubungan suami istri itu di siang hari? Kan alasannya kalau yang berpuasa enggak boleh. Ya, kalau dia enggak berpuasa boleh enggak? Maaf, ini dua bab yang berbeda. Ya kan? Kenapa? Ya kan, bagi orang yang berhubungan di siang hari, baik dia puasa maupun tidak berpuasa, artinya musafir atau tidak musafir. Ayat surat Al-Baqarah 187, Allah sudah menyebutkan, "Uhilla lakum lailatus syiyam." Dihalalkannya itu hanya di malam-malam. Berarti siang harinya haram. Sehingga apa? Maaf, Anda boleh tidak berpuasa ya sebagai musafir. Harus mengganti dengan qadha di hari yang berikutnya. Tapi berani berhubungan di siang hari, maka satu hari berhubungan di siang hari harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Eh apa? Oh siang hari kan Bu, kalau sore ataupun pagi boleh nggak? Astagfirullah, ya kan? Saya bilang nggak bolehnya itu dimulai dari ya terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sepanjang waktu itu dari habis subuh sampai menjelang maghrib haram berhubungan di siang hari bagi pengantin-pengantin baru yang bulan madu di bulan Ramadan. Ya, karena anak-anak sekarang, ya Allah, pengantin-pengantin baru sekarang tuh dibilang kritis tapi licik, ya dianggap kan enggak bolehnya di siang hari, berarti pagi hari, sore hari enggak masalah, ini tidak. Nah, ya orang-orang yang melakukan ya menodai siang-siang hari di bulan Ramadan dengan melakukan sesuatu yang haram, maka ya dia diminta oleh Allah puasa syahraini mutatabi'ain, puasa dua bulan berturut-turut. Ada lagi yang nanya, yang puasa siapa Bu? Kan istri tanggung jawab suami, berarti yang puasa suami ya? Masya Allah, panggil suaminya. Kalau suaminya ya disuruh oleh istrinya ya kenikmatan berdua, lalu yang suruh bayar suami, kira-kira para suami mau gak? Gak mau. Kenapa? Hukuman ini tidak menyangkut masalah suami istri, tapi hukuman ini menyangkut siapa yang menjadi pelaku. Sehingga suami istri silahkan didiskusikan siapa pelaku, siapa korban. Kenapa? Yang bayar adalah pelaku. Lah suami istri ada gak yang mau dua-duanya jadi korban? Kan gak mau. Sehingga apa bisa jadi yang bayar dua bulan berturut-turut adalah suami istri. Kenapa? Karena mereka lah dua-duanya pelaku. Saking cintanya nih, boleh gak Bu? Berarti kan dua bulan. Udah deh kita gabung aja 4 bulan. Satu hari saya istri, satu hari suami. Satu hari istri, satu hari suami. Itu kan gak putus tuh. Namanya juga udah seperti satu tubuh. Ya Allah ya Robi, ini ibadah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saking cintanya mau dijadikan 4 bulan ya, karena bergantian sehari-sehari itu mah puasa Daud. Ya, ini puasa bayar kafarat. Seorang pelaku suami, seorang pelaku istri, karena bisa jadi dua-duanya pelaku, maka masing-masing harus puasa 2 bulan berturut-turut. Setengah bulan batal, harus mengulang dari awal. Ya, kalau enggak sanggup, maka memberi makan satu pelaku 60 orang miskin. Nah, sahabat iDream, tolong jangan sembarangan untuk menganggap, oh saya mah boleh membatalkan puasa. Tidak. Siapa yang dapat dispensasi, Allah sudah sebutkan. Bagaimana cara membayarnya, Allah boleh sebutkan. Dan gak boleh dizigzag. Ya kan? Ya sakit, bayar fidyah. Ya kan? Haid, bayar fidyah. Gak boleh sembarangan. Semuanya ikuti maunya Allah. Agar puasa kita sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik sahabat Edim, itu tadi penjelasan di sesi kali ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan bagaimana cara kita untuk membayarnya. Tadi ada 3 cara, yang pertama untuk orang yang sakit dan juga musafir, yang membayarnya harus dengan membayar mengqada ya puasa, membayar sejumlah puasa yang dibatalkan, boleh dilakukan di hari-hari berikutnya atau kapan saja dan penting terpenuhi berapa puasa yang dibatalkan. Kemudian juga ada tadi bagi yang tidak mampu seperti orang hamil, menyusui atau orang tua atau yang sudah uzur, itu caralah dengan ada 3 yang bisa diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang mata bisa membayar dengan puasa atau membayar fidyah atau melakukan kedua-duanya, membayar puasa dan juga membayar fidyah. Dan ada lagi yang ketiga nih juga untuk mungkin untuk sahabat iDream yang sudah berkeluarga ya. Ini sangat berat sekali untuk Anda yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, batas waktunya itu tadi dari setelah subuh dan juga menjelang maghrib, nanti akan dikenakan kafarat, yaitu satu puasa itu diganti dengan 2 bulan berpuasa berturut-turut atau membayar memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Semoga kita bisa memahami ya sahabat Edim dan bisa melihat kembali batal puasa kita karena apa dan kita harus tahu bagaimana cara membayarnya. Dan kita masih bersama Ustaz Nur Hamidah, nanti saya akan masih bersama beliau di Inspirasi Keluarga. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Tetapi 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga. hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AMI Dream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, inspirasi keluarga masih menemani Anda. Edisi hari ini, edisi Fikih Wanita, kita membahas terkait dengan fikih berpuasa terutama untuk muslimah. Tadi sudah ada berapa sesi bersama Ustazah Nur Hamidah. Nah, kali ini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi sebelumnya saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah, silakan bisa bergabung di line telepon kita di 0217-888-5300 atau di 0822-9789-1044. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id atau juga bisa mendengarkan melalui Android ya. Untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Kita lanjut lagi nih Ustazah, pembahasan berikutnya. Ini kalau muslimah ini paling banyak ini permasalahan untuk yang perlu diperhatikan dalam bulan suci Ramadan, apalagi juga mengalami masa menstruasi. Seperti apa lagi nih Ustazah? Tafadhal Ustazah. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalanya kita harus berhati-hati ya, kapankah kita dianggap wajib ya memulai puasa Ramadan? Ketika ya sucinya kita dari haid kita, sucinya kita dari nifas kita. Ya, karena seringkali ya maaf, ketika di luar Ramadan haidnya mau 8 hari, 10 hari, bahkan yang paling maksimal 15 hari, sok atuh enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau haidnya lama, ini gak repot kalau diajak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena gak punya kewajiban sholat. Ya, tapi jangan sampai begitu Ramadan tiba, haidnya diminimalkan. Ya, punya target gak mau utang puasa banyak-banyak. Sehingga apa? Begitu Ramadan, buru-buru dia mandi wajib untuk memulai puasa. Seringkali ya ini terjadi dan jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri. Kenapa merugikan diri kita sendiri? Ya, karena kita tahu kapankah seseorang ya bagi wanita yang haid wajib puasa, wajib sholat, yaitu ketika dia sudah ya seputih kapas. Tidak ada lagi tetesan darah dari sisa-sisa haidnya. Tidak ada tetesan darah dari sisa-sisa nifasnya. Sehingga sudah seputih kapas. Kalau dia sudah seputih kapas, maka pada saat itu wajib sholat. Pada saat itu wajib puasa. Namun kalau dia belum seputih kapas, masih keruh, masih kuning-kuning, apalagi masih coklat, maka rakib dan atid tidak menganggap dia sudah boleh berpuasa. Justru dia haram berpuasa. Gak boleh berpuasa bagi orang yang haid. Kenapa? Puasanya gak ngaruh, puasanya gak dianggap. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Ya, begitu datang Ramadan, ya udah kalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gelisah. Aduh, jangan puas, jangan kalah lama, apa banyak-banyak. Nanti kan bayarnya susah. Udah, bismillah, dia mandi. Lalu dia sahur. Lalu dia berpuasa dari subuh sampai maghrib. Maaf, itu seperti pepesan kosong, gak dianggap puasanya. Ya, kenapa? Karena dia belum dianggap suci yang wajib berpuasa. Nah, ini ada satu pengalaman yang menarik. Ya, ketika ya di satu kali Ramadan, saya kedatangan tamu istimewa, seorang ibu yang datang pagi-pagi ya sambil membawa kapas ya, genggaman kapas yang sudah dicolekkan di tempat keluar darah haidnya. Ya, yaitu apa, dia datang, maaf dong, ya saya mau memastikan kalau saya ini udah suci atau belum. Ya, maksudnya apa Bu? Ini saya bawa kapas yang tadi di rumah saya sudah colekkan ke tempat keluar darah haid saya. Ya, dan saya sudah mandi dan saya sudah sahur. Tapi saya kepingin meyakinkan kalau apa yang saya lakukan itu benar. Ya Allah ya Robi, terus terang, walaupun kita sama-sama perempuan, tapi saya gak bakalan ketelen lah, saya gak bakalan sanggup melihat milik orang kan gitu kan. Ya kenapa? Ya itu kan sesuatu yang sifatnya sensitif, ya kan? Sehingga saya bilang gini deh Bu, yang tadi Ibu sudah colek di rumah, simpen aja. Nih saya ambil ya kapas yang masih steril, kapas yang dari kamar saya yang belum saya colekin kemana-mana. Saya masukkan ke dalam air jernih. Ya sudah sekarang, Ibu, ya kan? Silahkan. Antara kapas yang tadi Ibu bawa dari rumah yang sudah dicolek di tempat ya keluar darah dengan kapas yang tadi saya ambil saya masukkan ke air yang jernih, tolong dijejerkan. Tapi pertanyaan saya, pertama, Ibu enggak buta warna kan? Oh enggak, insya Allah saya enggak buta warna. Oke, kalau Ibu enggak buta warna, maaf, jangan di sini. Kenapa? Karena ini lampunya neon. Ya, kalau neon atau bohlam nanti warnanya enggak bisa objektif. Karena bisa jadi nanti ya kalau di neon putih semua, kalau di bohlam kan kuning semua. Sehingga saya bilang silakan Ibu keluar ya dengan cahaya matahari. Udah, silakan Bu gitu kan. Ibu lihat sendiri deh, yang penting satu, Ibu enggak buta warna kan? Enggak. Udahlah si Ibu tadi keluar ya ke halaman, dijejerkan. Saya cuma nunggu aja di dalam. Gimana Bu? Udah dilihat? Udah. Udah seputih kapas belum? Sama enggak dengan kapas yang tadi punya saya? Apa kata dia? Gimana ya? Kok gimana? Udah seputih kapas belum? Ya gimana ya? Nah, ini tanda nih. Kayaknya belum seputih kapas. Tapi kan saya enggak mau lihat, ya terus terang saya enggak tegel lah, ya kan? Ya udah, kalau belum seputih kapas berarti apa? Ibu belum boleh berpuasa. Haram berpuasa. Tapi kata dia, tapi kan saya sudah mandi wajib. Mandi wajibnya Ibu tadi pagi tidak dianggap mandi wajib. Tapi Ibu dianggap mandi kepagian. Ya, tapi saya sudah sahur. Sahurnya Ibu enggak dianggap memulai puasa. Sahurnya Ibu dianggap sarapan kepagian. Akhirnya apa? Ya udah deh. Ya kan, tapi kalau saya lanjutin sampai maghrib gimana? Silakan. Ibu menahan lapar, Ibu menahan haus sampai maghrib silakan. Tapi tetap dalam catatan Rakib dan Atid, pepesan kosong. Ibu tidak berpuasa. Kenapa? Bisa jadi kategori yang seperti ini masuk kategori kam min shaimin. Betapa banyak orang yang puasa enggak dianggap puasa. Kenapa enggak dianggap puasa? Orang dia belum wajib puasa. Dia belum boleh memulai puasanya karena masih kategori haid. Sehingga apa? Dia enggak mendapatkan ya dianggap puasa. Maka dia hanya dianggap ya kan menahan lapar dan dahaga sampai maghrib. Nah, yang saya khawatirkan adalah sahabat-sahabat iDream enggak sensitif masalah ini. Sehingga apa? 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu termasuk diri kita. Kita biasa main 8 hari. Begitu Ramadan 4 hari aja bismillah. Bismillah itu tidak mensucikan kita. Ya kan? Bismillah itu memulai kebaikan, tapi bismillah tidak boleh memulai kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau sudah dipastikan belum seputih kapas, bismillah tidak membuat kita suci. Bismillah mah tidak merubah warna kuning menjadi putih, warna keruh menjadi putih. Maka ya pada saat itu kita menahan dari lapar dan haus sampai maghrib enggak dianggap puasa. Nah, yang saya khawatirkan ya kita merasa puasa padahal catatan Rakib dan Atid enggak berpuasa. Ya kan? Pertanyaannya, bayar enggak kodoknya? Kan enggak. Kenapa? Karena merasa enggak berpuasa. Ih, saya mah kalahnya cuma 4 hari. Kalau Rakib dan Atid bisa menyampaikan kejujuran kepada kita waktu di dunia, itu akan ngomong 4 hari. Ya, terlalu pede kan gitu kan. Nih, 8 hari. Kenapa? Yang 4 harinya kamu enggak dianggap puasa. Cuman masalahnya kan Rakib dan Atid hanya mencatat, tidak mengkonfirmasi kepada kita. Nah, jangan sampai ya Allah ya Robi, ya kebiasaan buruk ini ya menjadi rutinitas kebiasaan keburukan kita dan akhirnya apa? Rugilah kita di akhirat. Nah, dengan demikian tolong sahabat iDream ya pastikan kalau kita ingin memulai puasa Ramadan ya harus sudah seputih kapas. Jangan mengejar Lailatul Qadar sehingga akhirnya apa? Udah bismillah, bismillah ya Allah, bismillah, enggak bisa. Ya kan? Lailatul Qadar ya kan? Ya bagi orang yang haid bisa. Tapi jangan sampai bisa mendapatkan fadilah. Next yang akan datang kita akan bahas. Tapi jangan sampai mengejar Lailatul Qadar sampai memberanikan diri melakukan sesuatu yang haram, memulai puasa di waktu yang belum boleh berpuasa. Nah, ya ada lagi sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ya kasus ya ibu-ibu nih. Dia sudah benar jam 4 dilihat udah seputih kapas. Berarti kan dia boleh berpuasa, wajib berpuasa. Pertanyaannya, sahur dulu, mandi dulu? Karena banyak orang tua kita yang akhirnya jangan sahur dulu, kita tubuhnya najis, mandi dulu. Orang tua dulu komitmen dengan waktu. Kalau memang mereka mau mandi sebelum sahur, ya mandinya jam 3. Nah, ibu-ibu muda sekarang mau mandinya jam 4. Lah anak-anaknya sahurnya bagaimana? Kan bisa jadi akhirnya apa, gara-gara ibunya mandi, anaknya terlantar enggak sahur. Dan bisa jadi ya kan ibunya jadi berbohong. Ya, kenapa kan menimbulkan pertanyaan. Mama kenapa sih mandi? Mandi kan bisa entar. Biar seger. Ya kan akhirnya kan anaknya tuh gara-gara mama mandi tuh kita jadi sahurnya jadi telat. Udah bismillah. Dulu di zaman Rasulullah pernah tuh ada yang lagi makan kata Rasul suruh telan. Kasusnya beda. Dulu di zaman Rasul hanya satu kali kesalahan. Itu pun kesalahannya tidak disengaja. Kenapa? Karena belum tahu akan datang waktu subuh. Sehingga ketika dia lagi makan, ternyata apa? Datang waktu subuh. Ya Rasulullah, ditelan atau dibuang? Telan. Kenapa? Karena belum tahu datang waktu subuh. Apalagi itu kan proses awal-awal diwajibkan puasa. Nah zaman sekarang, ya kan, ini di mulut, ya kan tinggal ditelan. Katanya enggak apa-apa kok kata ustaz. Ya udah kalau udah memang di mulut telan aja waktu subuh. Maaf, udah tahu kesiangan atau memang enggak tahu itu subuh? Ya kan? Udah tahu kesiangan. Bangun jam 4. Ya kan? Makan banyak, disediain buah, disediain susu. Enggak apa-apa telan aja. Dulu aja zaman Rasul begitu. Ini beda kasus. Berarti apa? Mencuri star secara sengaja. Nah, dengan demikian, ya kan gimana nih? Sahur dulu atau mandi dulu? Ini kan dua hal yang berbeda. Sahur tidak wajib ya kan dengan melakukan mandi terlebih dahulu. Artinya mau kita memulai sahur mandi ataupun enggak mandi, najis ataupun tidak najis, sahurnya sah. Ya kan? Ya, tapi mandi adalah ibadah untuk memulai sholat subuh. Jadi prioritas kalau memang kesiangan bangunnya jangan mandi dulu. Udah sahur dulu. Ya, setelah sahur datang waktu subuh jangan sholat, mandi dulu. Kenapa? Karena mandi itu syarat sahnya untuk sholat. Tapi mandi tidak syarat sahnya sahur. Nah, ya demikianlah ya ibu-ibu sekalian. Artinya sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah sepele jangan sampai membuat kita jadi gagal dalam beribadah. Sebenarnya bukan sepele, ya kan? Tergantung ya kita memandangnya. Kalau kita memandang ini adalah sebuah hukum, maka kita akan komitmen, ya, tidak akan menyepelekan. Ya wallahu a'lam bisawab. Oke, baik sahabat tadi, itu tadi pembahasan kita di sesi kali ini sudah diberitahukan oleh Ustazah Nurmidah bagaimana waktunya memulai untuk berpuasa bagi untuk Anda kaum muslimah yang menstruasi atau mengalami masa haid itu ketika waktu sudah seputih kapas. Tadi juga sudah diajarkan oleh Ustazah bagaimana membedakan nih membuktikan seputih kapasnya jangan sampai juga nanti bawa kapas ke rumah Ustazah ya. Seperti ceritakan Ustazah kedua tadi. Kalinya. Iya, makanya bisa dibuktikan sendiri dengan cara yang sudah diajarkan oleh Ustazah tadi sahabat iDream. Kita masih ada satu sesi lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. AM iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk kalian sahabat Edream masih di 1044 AM Edream Radio Successful Muslim Family, dan kita masuk di sesi terakhir nih Ustazah untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan fikih berpuasa terutama bagi muslimah. Tapi sebelum closing saya ada pertanyaan lagi nih, salah satu pertanyaan. Mungkin tadi terkait juga menstruasi, banyak orang yang tidak mau berlama-lama ketika bulan puasa. Bahkan ada juga yang tidak mau mengalami menstruasi di bulan puasa, ada yang memilih dengan menggunakan obat untuk menghentikan atau menunda menstruasi mereka. Bagaimana ini Ustazah hukumnya? Iya. Menggunakan pil penahan haid atau menggunakan suntik penahan haid, ini adalah masalah kontemporer. Sehingga kita tidak bisa merujuk kepada Quran, kita tidak bisa merujuk kepada hadis Nabi. Tapi kita melihat kepada maslahat dan mudarat. Dengan demikian, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ya kan menyangkut masalah manfaat dan mudarat. Ya, kalau haji atau umroh itu mudorotnya lebih besar kalau tidak pakai pil penahan haid, tidak pakai ya suntikan penahan haid. Kenapa? Kalau zaman Rasul dulu, istri-istrinya para sahabat ya itu dalam kondisi haid, para sahabat nggak pulang, nunggu sampai istri-istrinya suci. Setelah suci baru dilanjutkan ya ibadah-ibadah yang lain. Itu zaman Rasul. Nah, zaman sekarang ya istrinya haid. Ya, boleh enggak suaminya nunggu sampai istrinya bersih? Ya enggak bisa, malah bisa ditangkap sama imigrasi dari pihak Saudi. Udah melewati batas stay kan? Udah melewati batas izin tinggal. Nah, dengan demikian maka bagi orang yang haji, orang yang umroh lebih mudarat kalau tidak memakai pil penahan haid. Lebih mudarat kalau tidak memakai pil atau suntikan penahan haid. Adapun puasa Ramadan. Ya, seperti gadis saya, Mi, ya Allah repot banget kalau harus bayar puasa. Ya kan? Ya Umi aja boleh, ya kan enggak men bisa, ya kan? Mau ya, dia juga kepingin seperti itu. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak. Ayo. Saya ajak ke dokter. Saya ajak ke bidan, waktu itu bidan, saya ajak ke bidan. Nih, gimana ce, ya kan, boleh enggak seorang gadis memakai pil penahan haid? Seorang gadis disuntik, langsung, enggak boleh. Kenapa? Ini masa berkembang, ini berbahaya kalau disuntikan kepada gadis-gadis yang masa berkembang. Nanti bisa jadi jerawatan, nanti bisa jadi menimbulkan efek segala macam. Berarti apa? Lebih mudaratnya. Nah, adapun kalau seorang ibu ya yang memang kondisinya bukan karena memang Ramadan, karena memang dia lagi KB kan gitu kan. Ya, maka ya ini kan tidak terkait dengan masalah Ramadannya ya kan. Tapi mengkhususkan, saya mah enggak mau kalah di bulan Ramadan, ya kan? Tanpa ada alasan yang lain, saya mah hanya khawatir. Ya kan? Itu obat-obatan ya bisa berefek ya ke fisik kita. Ya, sehingga berkonsultasilah kepada dokter, karena kebijakan dokter, kebijakan medis itu yang menjadi sebuah hukum. Jadi seperti itu. Oke, baik. Ustazah, kita sudah di sesi terakhir, mungkin kesimpulan dan langsung closing statement yang untuk pembahasan kita hari ini. Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya puasa ini adalah kompetisi. Maka di tangan ibulah, di tangan seorang wanita lah ya kesuksesan puasa keluarga, suami dan anak-anak. Untuk itu ya agar ya keluarga kita puasanya itu sukses ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka ibu harus memiliki tips-tipsnya ya. Yaitu apa? Yang pertama, tolong ya carilah ya lembaran-lembaran jadwal imsakiyah, karena kayaknya tahun kemarin aja udah mulai berkurang tuh yang nyetak jadwal imsakiyah. Saya sudah cukup kesulitan mencari jadwal imsakiyah. Kenapa? Karena kan memang di apa dari handphone udah ada, tapi kan kadang ya handphone itu ya punya segala keterbatasan. Ya carilah jadwal imsakiyah, tempel di dapur kita, tempel di meja makan kita. Tips yang pertama, agar kita bisa melihat setiap hari. Itu bedanya 2-3 hari loh, semenit. Ya, kalau kamu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu akan membunuhmu. Nah, ini pertama. Yang kedua, jam yang mana yang dipakai? Jam yang di tangan, jam yang di dapur, jam yang di ruang tamu, jam yang di kamar, kan beda-beda. Jangan sampai jam yang di dapur kan kecepatan. Ini buat buka jam yang di ruang tamu ya kelambatan. Ini buat sahur, ya gak boleh. Jam yang mana yang dipakai? Jam yang dipakai adalah jam yang disepakati secara bersama. Yaitu apa? Ya kan mau gak mau pakai handphone yang sudah kita update secara otomatis. Karena kalau kita update secara otomatis, semua sama. Ya bukan berarti kok dunia digital sih yang dipakai, bukan itu. Ya dalam sebuah kaidah fikih, usul fikih, jika disepakati maka tidak ada dosa. Kalau salah dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua. Coba kalau dipakai jam kita, bismillah ini udah ganti baterai baru. Ya, ya tapi mereknya tetap aja Sernit, digeser setiap menit. Kan begitu. Artinya apa? Ternyata apa? Jam kita salah dengan waktu yang sesungguhnya. Maka si ibu harus menanggung dosanya. Nah kan kita gak mau, maka kita pakai jam yang disepakati secara bersama. Ya, jadi saya dengan anak-anak saya begitu. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4.40 Mi. Nah, lihat di handphone, masih jam 4.38, masih ada 2 menit. 2 menit apa? Kamu masih bisa minum susu. Kamu masih bisa ya minum air putih. Tapi jangan sampai masih 2 menit, ya udah cepet-cepet kupas ya buahnya. Ya gak keburu, jangan sampai ya, belum ditelan, Mi udah azan. 2 menit kan gak cukup. Nah saya komitmen banget, ibaratnya sebagai perempuan kitalah satpam di meja makan. Walaupun bapaknya ayo buka buka buka, ibunya bilang lom 2 menit lagi, gak ada yang berani. Ya kan semua tergantung ibunya. Jadi komitmenlah dengan waktu, komitmenlah dengan jadwal imsakiyah, agar pengorbanan kita menahan lapar dari waktu subuh sampai waktu maghrib ya dihargai oleh Allah menjadi pemenang, lulus kompetisinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke baik sahabat hadirin, akhirnya sampai juga kita di sesi terakhir ya, di penghujung program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, membahas tentang fikih wanita. Tema kita bagaimana fikih berpuasa terutama untuk kaum muslimah. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustazah Nurmida dari awal terkait waktu berpuasa, kemudian juga bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa dan juga bagaimana cara membayarnya atau mengganti puasa yang dibatalkan. Kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurmida terkait bagaimana untuk wanita yang mengalami haid atau masa menstruasi, kapan boleh mulai untuk berpuasa. Dan itu tadi sahabat ini pembahasan kita hari ini. Terima kasih Ustazah Nurmida. Jazakallah sudah bersama kita di hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga yang mendengarkan live streaming di www.idreamradio.id. Akhirnya saya Rudy Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.